الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masuk pada kitab Taisirul Alam Bisharhi Umdatil Ahkam. Kita masih pada al-hadith alladhi yata'allaq bil janabah, masih hadis yang berkaitan tentang janabah. Al-hadithul tsani wa tsalisun. Sekarang kita masuk hadis yang ke-32. Hadis Ummi Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari sahabat perempuan Ummi Salamah, Ummu Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, ja'at Ummu Sulaimin imra'atu Abi Talhata ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haqqi, fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, idza hiya ra'atil ma'. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkisah tentang yang terjadi ketika itu Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini istrinya Abu Talhah. Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah. Faqalat, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari menjelaskan kebenaran. Dengan mukaddimah dulu, disampaikan mukaddimah dulu, karena yang akan disampaikan oleh Ummu Sulaim sesuatu yang malu untuk disebutkan, sesuatu yang malu untuk disebutkan. Maka semestinya bagi kita, kalau ingin bertanya tentang sesuatu yang malu untuk disebutkan, mencontoh sahabat ini, kasih mukaddimah dulu. Allah gak malu untuk menjelaskan kebenaran. Ada pertanyaan dari saya, masalahnya seperti ini, masalah rahasia, masalah yang malu untuk disebutkan. Ummu Sulaim akhirnya memberanikan diri, karena ini berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan amalan seseorang. Barakallahu fikum. Jadi kita bertanya tentang permasalahan yang malu untuk disebutkan, untuk diamalkan. Bukan untuk nanya-nanya gitu saja, nanya-nanya sudah, cari wawasan, habis itu tidak diamalkan. Tidak demikian. Kita bertanya tujuannya apa? Untuk diamalkan. Ini tujuan kita bertanya, supaya kita bisa beramal dengannya. Ummu Sulaim akhirnya mengatakan, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talagat? Apakah seorang wanita itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Malu untuk disebutkan sebenarnya, akan tetapi ini berkaitan dengan amalan. Kalau mandi tapi belum tahu hukumnya, kalau tidak mandi ternyata hukumnya harus mandi, nanti sholatnya tidak sah. Serba salah kalau tidak ditanyakan. Berarti apa jalan keluarnya? Harus ditanyakan. Akan tetapi ini permasalahan yang malu untuk disebutkan. Maka disampaikan dengan mukaddimah. Ada pendahulu-pendahulunya ucapan yang seperti ini. Allah tidak malu menjelaskan kebenaran, wahai Rasulullah, ada pertanyaan dariku, pertanyaanku seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ummu Sulaim. Tidak mengatakan, wah, itu masalah ini masalah yang enggak sepantasnya ditanyakan. Lah, tidak seperti itu. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu karena ini berkaitan dengan amalan. Dan Rasulullah SAW menjawabnya dengan terang, dengan jelas. Naam, iya, wajib dia mandi kalau dia mimpi basah. Kapan kewajiban tersebut? Idza hiya ra'atil ma, apabila dia melihat air. Ada air maninya yang keluar ketika dia mimpi basah, maka wajib dia untuk mandi. Kalau tidak keluar air, maka tidak. Ini jawaban dari Nabi SAW. Dan ini tersebar, tersebar mulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita. Hadis ini ma'ruf, Al-muslimun yatalaqawnahu, mengambil hadis ini kaum muslimin. Dan permasalahan ini permasalahan yang malu untuk disebutkan. Akan tetapi ini ilmu, ilmu. Tidak boleh malu dalam permasalahan ilmu agama. Sebagaimana sahabat yang mulia ini, Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah, bertanya kepada Rasulullah SAW. Setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, akhirnya tenang. Oh iya, ini jalan keluarnya, subhanallah. Oleh karena itu pentingnya bertanya kepada ahlinya. Kalau kita bertanya kepada ahlinya, urusan selesai. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, kita tidak merasa kerusuk, kita tidak pusing, kita tidak tersesat. Ini kalau kita bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Tanya kepada yang ahlinya, kepada bidangnya. Hati menjadi tenang kalau kita bertanya kepada bidangnya. Kepada orang-orang yang ahli dalam masalah ini. Seorang yang tidak mengetahui hukum, kemudian dia bertanya kepada sembarang orang, enggak akan tenang hatinya. Dia cari, wah yang penting ini orang rajin ke masjid. Yang penting rajin ke masjid. Kalau sholat, aku lihat dia di depan terus. Jarang dia meninggalkan jamaah. Enggak pernah aku melihat dia meninggalkan jamaah. Kalau pergi yang pertama, kalau pulang yang terakhir. Inilah dia, sering ke masjid. Akhirnya bertanya. Bertanya permasalahan-permasalahan agama. Ternyata bukan ahlul ilmi, bukan ahlinya. Bisa jadi dia disesatkan. Bisa jadi dia disesatkan. Saya ini ingin bertobat. Bagaimana saya telah membunuh sekian banyak orang. Sebagaimana orang yang membunuh 99 nyawa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Datang kepada siapa? Kepada ahli ibadah pertama kali. Qataltu 90 nafsatan, aku telah membunuh 99 nafsa. Aku telah membunuh 99 jiwa. 99 nafsa. Fali min taubah, apakah aku ada taubat? Bolehkah aku bertaubat? Apakah Allah akan menerima taubat bagiku? Fama laka min taubah. Jawabnya apa? Kamu enggak ada taubat. Sudah banyak sekali yang kau bunuh. Ini jawaban ahli ibadah. Laisa min ahli ilmi, dia bukan ahli ilmi, bukan ulama. Bukan dari kalangan orang-orang yang memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya sibuk dengan ibadah. Dia menganggap besar masalah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Sebanyak apapun taubatnya, Allah akan terima. Akan tapi karena bertanya kepada salah alamat, akhirnya pusing dia. Waduh, enggak ada taubat. Kepalangan enggak ada taubat. Dibunuh lagi aja. Karena udah enggak ada taubat, ini yang ke-100, genapkan 100. Ditunjukkan kepada ahlul ilmi. Apa jawabnya? Famalaka famal mani min taubah. Fama yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi antara engkau dan taubat? Allah menerima taubat. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi matahari belum terbenam, belum terbit ke arah barat, selagi belum datang hari kiamat, selagi engkau masih hidup, Allah akan menerima taubat. Akhirnya tenang juga. Ini kalau bertanya kepada ahlinya, kalau bertanya kepada alim dan ulama. Oleh karena itu, ayuhal ahibbah barakallahu fikum, kalau kita ingin bertanya, bertanya kepada ahlinya. Jangan asal bertanya. Hati-hati bisa membinasakan kita. Kalau masalah kesehatan, pergilah kepada dokter, kepada orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Kalau masalah bengkel, tanya kepada orang-orang yang ahli dalam masalah bengkel. Kalau masalah agama, tanya kepada orang-orang yang ahli dalam bidang agama. Masing-masing ada tempatnya. Barakallahu fikum. Al-makna al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini. Ja'at Ummu Sulaim al-Ansariyah, Ummu Sulaim al-Ansariyah datang menemui Nabi SAW, litas alahu, untuk bertanya kepada Nabi SAW. Wa lima kana su'aluha mimma yata'allaku bil furuj. Karena pertanyaan Ummu Sulaim ini berkaitan dengan permasalahan kemaluan. Wa hiya mimma yustahya min dzikrihi. Dan hal ini adalah termasuk termasuk dari perkara yang malu untuk disebutkannya. Adatan, secara adat, secara kebiasaan. Qaddamat baina yaday su'aliha, maka dari itu Ummu Sulaim mengedepankan dalam pertanyaannya ini beberapa kalimat, memberikan pendahuluan, muqaddimah. Hatta yakhuffa mauqi'ahu 'ala sami'in, agar orang-orang yang mendengar itu ngerti, oh ini pasti ada masalah penting, ada masalah yang malu disebutkan dan penting, agar orang-orang yang mendengar itu memahami. Faqalat, maka dia mengatakan, innallaha jalla wa 'ala wa huwal hayy, Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia adalah zat yang maha hidup, la yamtani min dzikril haq, tidak malu untuk menjelaskan yang hak, yang benar. Alladzi yustahya min dzikri, yang malu untuk disebutkan, min ajlil haya, karena malu, madama fi dzikri faidah, selama dalam penyebutannya ada faidah. Falamma dzakarat Ummu Sulaim hadzil muqaddimah, ketika Ummu Sulaim menyebutkan pendahuluan ini, allati lataqat biha su'aluha, dakhalat fi samimil mawdu', setelah beliau menyebutkan pendahuluannya, beliau baru masuk ke dalam inti pembahasan. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya takhayyalat fil manam annaha tujama', apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia bermimpi di malam hari bahwasanya dia sedang melakukan hubungan, dia sedang mimpi basah, apakah dia wajib untuk mandi? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya, alaihi al-ghusl, wajib baginya untuk mandi, idza ra'at nuzula ma' asy-syahwah, apabila dia melihat airnya turun, air syahwatnya turun, air mandinya turun, berarti dia wajib untuk mandi. Yang diambil faedah dari hadis ini, annal mar'ata 'alaiha al-ghusl hina tahtalim, yang pertama adalah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia ihtilam, mimpi basah. Idza anzalat wa ra'at al-ma', apabila air tersebut turun dan dia melihatnya, apabila yang demikian ini. Adzani, yang kedua, annal mar'ata tunzal kama yunzal rajul, seorang wanita itu turun juga airnya sebagaimana seorang laki-laki juga turun airnya, sama-sama keduanya memiliki air. Wa min dzalika yakunu syabah fil walad, dengan sebab yang itu ada kemiripan dengan anak, ada kaitannya dengan air mani, kemiripan anak pada orang tuanya. Kama asyara ila hadza baqiyatul hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian hadis. Al-thalith, faedah yang ketiga, itsbatu sifatil haya'i lillahi jalla wa ala, menetapkan sifat malu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itsbatan yaliku bijalalihi, itsbat, penetapan yang yaliku bijalalihi, selayaknya dengan kemuliaannya, yang pantas dengan kemuliaannya. Ala annahu la yamtani' ta'ala min qawlil haq, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencegah dari menjelaskan yang hak, li ajlil haya', karena malu, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya adalah malu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghalangi pada dirinya untuk menjelaskan kebenaran. Qala Ibnu Qayyim fil Bada'i', berkata Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, inna sifat asal al-mahd la tadkhul fi awsafihi ta'ala, sesungguhnya sifat penapian yang murni tidak masuk pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, illa idza tadammanat thubutan, kecuali apabila terkandung padanya penetapan. Wa kadzalika al-ikhbar anhu bis-salb, demikian pula penghabaran tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan peniadaan. Kaqawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhu sinatu wa la naum, dalam surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi, la ta'khudhu sinatu wa la naum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk dan tidak tidur. Sinatun, sinatun artinya ngantuk. Kalau sinnya di fathah, sanatun artinya tahun. La ta'khudhu sinatun wa la naumun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini penafian. Penafian. Allah Subhanahu wa taala ditiadakan dari sifat ngantuk dan sifat tidur. Fa innahu yatadammanu kamal hayatihi wa qayyumiyatihi. Maka yang demikian ini mengandung, terkandung padanya sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat penetapan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak ngantuk dan tidak tidur. Berbeda dengan kita para makhluk, kita ngantuk, kita tidur. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhu sinatu wa la nawm, tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi hambanya dalam keadaan bagaimanapun. Tidak ada cacat sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Oleh karena itu hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dalam setiap gerak-gerik kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Ar-rabi', faedah yang keempat, annal haya la yanbaghi an yamna min ta'allumil ilmi. Sifat malu itu tidak sepantasnya untuk menghalangi seseorang belajar agama. Hatta fil masail allati yustahya minha, sekalipun dalam permasalahan yang malu untuk disebutkan, yang malu untuk ditanyakan, tidak sepantasnya. Al-khamis, faedah yang kelima, anna minal adab wa husnil mukhatabah an yuqaddima amamal kalam alladhi yustahya minhu muqaddimah tunasibul maqam. Sesungguhnya termasuk dari adab dan baiknya dalam metode berbicara seseorang memberikan mukaddimah, memberikan pendahuluan di depan ucapannya, di depan pembicaraannya dia memberikan pendahuluan yang malu disebutkan, yang malu disebutkan sesuai dengan pembahasannya. Kalau pembahasannya ini seperti ini, sesuai dengan makamnya, sesuai dengan tempatnya. Tamhidanil kalam, sebagai pendahuluan dalam ucapan. Liyakhufa waqhu, agar ringan orang-orang mendengarkannya. Ya, tidak langsung baik. Kalau bahasa kitanya itu, apa hukumnya ini? Orang ini kok enggak malu bertanya seperti ini? Adabnya kemana? Kadang kita berpikir seperti itu. Akan tapi kalau kita mau berbicara yang malu untuk disebutkan, bertanya yang malu untuk disebutkan, sampaikan mukaddimah. Seperti ini. Sebagaimana sahabat yang mulia radhiyallahu anha. Walialla yansiba sahibuhu ilal jafa. Walialla yunsaba sahibuhu ilal jafa. Agar orang yang bertanya itu tidak disandarkan padanya sifat kaku. Kaku orang ini kok langsung nanya yang seperti ini. Kadang orang berpikir seperti itu. Nah, agar tidak kita seperti ini, bagaimana caranya? Contoh sahabat yang mulia Ummu Sulaim, istri Abu Thalhah, dengan disampaikan mukaddimah terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Jadi di sini kesimpulan dari pembahasan ini adalah seorang wanita apabila dia mimpi basah, keadaannya sama seperti seorang lelaki, sama. Dia harus mandi kalau dia melihat air, melihat maninya keluar. Demikian pula seorang laki-laki, kalau melihat maninya keluar, mimpi basah, wajib mandi. Kalau mimpi basah kemudian tidak terlihat basah, maninya tidak basah, celananya tidak basah, tidak keluar maninya, maka tidak wajib mandi. Wajibnya mandi itu ukurannya adalah, tolak ukurnya adalah keluarnya mani. Kalau maninya keluar berarti wajib mandi. Kalau tidak keluar berarti tidak wajib mandi, baik laki-laki maupun wanita. Barakallahu fiik. Selesai kita dari hadis yang berapa ini? 32. Insyaallah nanti kita masuk hadis yang ke-33, masih dalam pembahasan janabah, Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, Bu, bisa dipahami? Nah, kalau ada yang belum paham, ditanyakan. Kalau ada yang belum dipaham, ditanyakan. Paham insyaallah ya, penjelasannya ringkas, pendek. Jangan malu-malu untuk bertanya. mau bertanya sesat ya. Tanya mu, kalau misalkan seorang tidak bisa kena air, junub, misal dia sakit, sakitnya itu parah, parah sakitnya tidak bisa kena air, pagi-pagi bangun tidur junub dia, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah tayamum. Tayamum. Nanti kita masuk pembahasannya. Tayamum itu ketika seorang tidak mendapatkan air atau bermudarat ketika terkena air, maka dia bertayamum kalau dia tidak mendapatkan air atau bermudarat menggunakan air. Barakallahu fiikum. Nanti akan kita lewati pembahasannya dalam bab tayamum. Kan itu? Nah. Nah. Selesai? Tidak ada yang tanya kan? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah utang-utang tadi. Nah. Seandainya orang yang kita utang itu mampu sebenarnya untuk membayar, tapi dia tidak mau membayar, batasannya itu atau kalau kita misalnya dikeraskan, apakah dia itu apa? Artinya masih kita pertanggungjawaban. Sudah kita jelaskan tadi, ketika seseorang mampu untuk membayar tapi dia menunda-nunda membayar utang, maka dia zalim. Masuk dalam hadis matrul ghani zulmun. Nanti masuk kita pembahasannya, menunda-nunda pembayaran dalam keadaan dia mampu, ini termasuk kategori kedzaliman. Berarti dia zalim. Dia zalim. Sudah kita tunggu. Kita tunggu. Kita beri nasihat, sampaikan nasihat, tidak apa-apa. Sampaikan nasihat, itu zalim, tidak boleh. Yang demikian ini tidak boleh, barakallahu fikum. Saya datang ke sini menagih hutang ya karena ingin melihat kondisi antum gimana, sudah bisa bayar hutang atau belum. Dan terlihat antum tidak mau membayar, antum mampu. Tidak boleh, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Berikan nasihat. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tidak terima, antum sudah menyampaikan nasihatnya. Barakallahu fikum. Yang perlu dipahami di sini, ketika kita datang kepada orang yang kita hutangi, kita minta uang, kita minta misalkan kembali ini apa, dikembalikan uang. Ini bukan sesuatu hal yang aib ya. Bukan suatu hal yang aib. Kita datang, misalkan sudah tanggal 15 dari tanggal 1 minjam sampai tanggal 15, misal lupa yang dihutangi, yang berhutang ini. Kita datang ke rumahnya, apa hutang antum? Tidak mengapa yang seperti ini. Ini bukan suatu hal yang aib. Karena sebagian manusia didatangi malah kesinggung. Didatangi kesinggung, kenapa datang-datang, kayak udah percayaan sama aku. Iya. Kesinggung dia, kayak ada percayaan kau sama. Padahal sudah lewat seminggu. Wajar atau tidak? Sudah lewat seminggu datang? Wajar sekali. Tanggal 15 itu saja dia datang, itu sudah wajar, sangat wajar. Misal di sore hari, sudah sore, belum datang-datang ngasih uang. Datangi ke rumahnya, kita mengafwan, mengingatkan antum. Tanggal 15. Oh iya, saya lupa. Ini orang yang baik. Kalau orang yang gak baik tadi seperti tadi, kayak gak percaya, baik kau sama aku, pulang, aku nicah ini, aku, kau gak ngina aku sering ke masjid, aku nicah ini, aku nicah ini. Dia nyebut-nyebutkan kebaikannya lagi. Mulai panjang lebar masalahnya. Nah, yang seperti ini tidak selayaknya. Jadi kalau misalkan kita mengutang kepada orang lain itu datang, jazakallahu khairan, masya Allah, telah mengingatkan. Kita misalkan lupa. Jazakallahu khairan, masya Allah, antum telah seperti ini, setelah mengingatkan anak ini, anak segera bayar. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Nah, mau mustaqim kan? Ini apa misalnya kita ikhlas ya? Itu kan pesannya katanya awal tiga kali, kita nagi. Allah alam, tidak disebutkan dalam ayat ini batasan-batasannya. Kalau kita ikhlas kita pun dia masih minta pertanggungjawaban ya. Kalau dia dalam kesulitan, kita ikhlaskan, kita yang dapat pahala. Kalau dia tidak dalam kesulitan, ya dolim dia berarti terjatuh ke dalam kedoliman. Sudah. Barakallahu. tinggalkan, ya, tinggalkan, ya. Antum sudah sampaikan nasihat, nanti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita sudah sampaikan nasihat kepadanya. Paham tu? Ada lagi? Baik. Ada lagi yang tanyakan? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.